Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Al-Usulu Salasah dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umurin. Masih kita dalam pembahasan beriman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada malaikat-malaikat terkandung padanya empat perkara. Al-awwal al-imanu biwujudihim. Beriman akan adanya wujud mereka. Para malaikat itu ada. Ada bentuknya, ada wujudnya. Barakallahu fikum. Adapun bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, kita imani sesuai dengan yang datang di dalam Al-Kitab was Sunnah, tanpa membayangkan. Asani yang kedua, al-imanu biman alimnasmahu minhum bismihi. Beriman terhadap malaikat yang kita ketahui namanya dari mereka, seperti Jibril. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihi ijmalan. Dan yang tidak kita ketahui namanya, kita beriman kepada mereka secara umum. Asalis yang ketiga. Al-imanu bima 'alimna min sifatihim. Kita beriman terhadap malaikat-malaikat yang kita ketahui sifat-sifat mereka. Kasifati Jibril, seperti sifat malaikat Jibril. Faqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril sesuai dengan sifatnya. Alaiha walahu sittu mi'ati junah. Jibril itu memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuq. Sungguh telah memenuhi ufuk. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dalam kitab Bad'il Khalqi. Sehingga malaikat Jibril itu memiliki berapa sayap? 600 sayap. Kita imani karena beritanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yatahawwalu al-malak bi amrillah ta'ala ila hay'ati rajulin. Dan terkadang malaikat bisa berubah menjadi bentuk seorang laki-laki dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hasala li Jibril, sebagaimana yang terjadi pada malaikat Jibril. Hina arsalahu ta'ala ila Maryam, ketika Allah utus kepada Maryam. Fatamassala laha basyaran sawiyya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki yang sempurna. Wa hina jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalisun fi ashabihi, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, jaahu bi sifati rajulin syadidi bayadhi thiyab. Ketika itu Jibril datang dengan sifat seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, syadidu sawadi syari, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safari, tidak terlihat padanya jejak-jejak melakukan perjalanan. Tanda-tanda kalau orang ini dari perjalanan jauh tidak terlihat, seperti orang mukim saja. Wala ya'rifuhu ahadun minas sahabati, tetapi yang asingnya satu orang pun dari sahabat tidak ada yang mengetahui siapa orang ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat dekatnya. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil islami wal imani wal ihsani was sa'ati wa amaratiha. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-Islam, al-iman, al-ihsan, hari kiamat dan tanda-tandanya. Fa ajabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Fantalaqa, kemudian dia pergi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, hadza Jibril, laki-laki tadi yang datang kepada kita yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, yang pakaiannya rapi tadi, hadza Jibril, itu adalah malaikat Jibril. Apa tujuannya dia datang? Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kemari tujuannya untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadisnya ma'ruf, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Masya Allah. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Pelajaran berharga yang kita ambil dari hadis yang sangat agung ini, malaikat Jibril mengajarkan bagaimana kita menuntut ilmu penuh dengan adab, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk mendekat kepada gurunya, kemudian berpakaian rapi, berpakaian yang rapi, sisiran rambut yang rapi, sebagaimana seorang yang mukim, sebagaimana yang terjadi pada Jibril. Sangat rapi dan sangat indah pakaiannya. Demikian semestinya tatkala seorang datang ke majelis ilmu, belajar menuntut ilmu. Jibril alaihi salam mengajarkan kepada kita tentang agama. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu hari kiamat. Di sini Jibril alaihi salam menyerupai seorang laki-laki. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, terkadang malaikat itu bisa menyerupai seorang laki-laki dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadzalikal malaikatu allazina arsalahumullahu ta'ala ila Ibrahim. Demikian pula malaikat-malaikat yang Allah utus kepada Nabi Ibrahim. Wa Lut, kepada Nabi Lut. Kanu fi surati rijal. Ketika mereka datang menemui Ibrahim dan Lut, mereka berbentuk rupa para lelaki. Datang ke tempat Ibrahim mengabarkan demikian-demikian. Mengabarkan demikian-demikian-demikian. Kemudian datang ke tempat Lut, mengabarkan demikian-demikian. Dan kaum Lut yang mereka ketika itu homoseksual, menyerupai, menyenangi sesama jenis, menyenangi laki-laki sama laki-laki, jatuh cinta dengan malaikat tersebut. Maka kemudian mereka pergi, kemudian Allah timpakan azab kepada kaum Lut. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Beriman dengan mereka yang telah kita ketahui dari amalan-amalannya yang mereka kerjakan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Katasbihihi, sebagaimana mereka bertasbih kepada Allah, wa ta'abbud lahu, dan mereka beribadah kepadanya, laylan wa naharan, siang dan malam, biduni malal wala futur, tanpa retih dan lelah. Barakallahu fikum. Waqad yakunu li ba'dhi a'malihim a'malun khassatun. Terkadang sebagian dari amalan mereka ada yang khusus. Di antara mereka ada yang memiliki amalan khusus, pekerjaan khusus. Seperti Jibril al-Amin. Jibril al-Amin ala wahyillahi ta'ala, dipercaya untuk menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yursiluhu Allahu bihi ilal anbiya'i warrusul. Allah utus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rusul. Wa mithlu Mikail, seperti juga malaikat Mikail. Al-muwakkal bil-qatar, yang diserahi tugas dengan al-qatar. Ay bil-matar wan-nabat, yakni menurunkan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula Israfil al-muwakkal bin-nafkhi fis-sur, yang diserahi tugas untuk meniupkan trompet inda qiyamis sa'ah, ketika terjadinya hari kiamat. Wa ba'tsil khalqi, dan hari kebangkitan dan bangkitnya para makhluk. Selanjutnya malakul maut, malaikat maut. Al-muwakkal biqabdil arwah, yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa indal maut, ketika meninggal dunia. Kemudian Malik, malaikat Malik. Al-muwakkal bin nar, yang diserahi tugas dengan an-nar, menjaga neraka. Wahuwa khazinun nar, penjaga neraka malaikat Malik ini. Ada juga al-malaikatul muwakkalina bil ajinnati fil arham, malaikat-malaikat yang diserahi tugas di janin-janin fil arham, dalam rahim-rahim. Idza tamma lil insani arba'atu ashhur, apabila seseorang mencapai usia 4 bulan. Ketika manusia sudah genap usianya 4 bulan, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, ba'athallahu ilaihi malakan, Allah utus kepadanya malaikat. Wa amarahu bikat birizkihi, Allah perintahkan dia untuk mencatat rezekinya. Wa ajalihi wa amalihi, ajal dan amalnya. Wa syaqiyun am sa'idun, apakah dia celaka atau bahagia. Jadi ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum, rezeki, ajal itu sudah ditentukan oleh Allah semenjak kita usia 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Barakallahu fikum. Demikian pula ada al-malaika al-muwakkalina bihifzi a'mali bani Adam, malaikat-malaikat yang diserahi tugas untuk menjaga amalan-amalan bani Adam. Wa kitabatiha likulli syakhsin malakan, serta menulisnya bagi seorang memiliki 2 malaikat. Subhanallah. Kita punya 2 malaikat ini. Ahaduhuma anil yamin, yang satu di kanan. Wasani anis shimal, yang satunya lagi di sebelah kiri. Subhanallah. Ma'asyarul ahibba barakallahu fikum, hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita selalu memperbanyak ibadah, memperbagus ibadah kita kepada Allah. Menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran kepada Allah. Karena di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kita ada malakan, 2 malaikat yang siap menjaga amalan kita, mencatat amalan kita. Subhanallah, masyaallah, barakallahu fikum. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan. Selalu muraqabatullah, merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang bersendiri, jangan kita katakan khalaut, aku sedang bersendiri. Jangan katakan itu. Walakin alayya raqib, tetapi katakan aku adalah yang mengawasi. Ada yang mengawasi, malaikat kanan kiri. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan, jangan engkau mengira Allah subhanahu wa ta'ala lalai walaupun sesaat darimu. Allah selalu mengatasimu. Malaikat kanan kiri selalu berada di sampingmu, siap mencatat amalanmu. maka perbanyaklah kebaikan engkau, agar engkau bahagia di sana. Jauhi kemungkaran, jauhi kemaksiatan. Ketika engkau sendiri yang perlu engkau tanamkan di hatimu, ya Abdullah, jangan engkau katakan khalaut, aku sendiri, jangan. Walakin ahliya raqib, tetapi aku memiliki pengawas. Aku memiliki yang mengawasiku. Subhanallah. Kemudian setelah Syekh menjelaskan malaikat yang diserahi tugas menjaga amalan Bani Adam, ada lagi al-malaikah al-muwakkalina bisu'alil mayyit, malaikat yang diserahi tugas untuk menanyai mayyit. Idza wudi'a fi qabrihi, tatkala mayit tersebut diletakkan di kuburnya, ya'tihi malakan, dua malaikat mendatanginya, yas'alanihi an rabbihi, bertanya kepadanya siapa robnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Malaikat yang dikubur, barakallah, malaikat yang berada di kubur yang menanyai sang mayit. Subhanallah. Inilah masyarul ahibba, barakallahu fikum, pentingnya kita mengetahui al-malaikah, pembahasan tentang al-malaikah. InsyaAllah pembahasan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan buah dari beriman kepada malaikat. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.